masa dikuali. Mama minta dansa, dansa empat kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La la la la la la, la la la la la la. Kalau jatuh cinta, berjuta rasanya. Kalaulah usaha, PDKT namanya. Bebek angsa, masak di kuali. Cinta jadi mangsa, modal kagak balik. Nona minta dansa, dansa empat kali. Putus asa, acanya potong bebek. Belon, orang lagu belum kelar. Kagak bisa apa nunggu sebentar. Gue jadi bingung, nge-rap jadi grogi. Daripada bingung, mending nyanyi potong lagi. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa, dansa empat kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La la la. Potong gaji namanya. Kalau tipis dompet, kosong lagi namanya. Kalau putus cinta, patah hati namanya. Kalau terus ditimpa, patah kaki namanya. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, nyasar ke depan kalau lagi aman. Mumpung lagi sempet, monggo disambat. Awas salah ngomong, tarik ke amat. Potong belon, potong lagi. Udah lagunya sebentar, gak bagi-bagi. Tuh kan, ya udah, nyanyi lagi. Potong bebek angsa, masak di kuali. Mama minta dansa, dansa empat kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La la la la la la, la la la la la la. Potong, potong bebek angsa. Kalau bengong, suka gak berasa. Masak di kuali. Kalau galak, udah, cemburin aja ke kali. Stojo. Ayo gue, wis lah. La la la li li li li la la bi bi bi bi. Enggak bisa nge-rap. Disangka gila. Potong bebek. Loh, kok enggak terus nge-rap daripada si Ajis nge-rap. Di sini kali, di sana sumur. Nge-rap kok kayak kumul-kumul. Potong bebek asa. Masak di kuali. Mama minta dansa, dansa empat kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La la la la la la, la la la la la la. Potong bebek angsa, masak di kuali. Mama minta dansa, dansa empat kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La la la la la. Pada kemana nih?